Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai ke materi yang akan disampaikan oleh Dr. Fahmi Islam. Pada Ustaz Fahmi Islam, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa ihtada tarahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa rafa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal 'alamin. Bapak-bapak sekalian, kita ya mungkin pertemuan terakhir yang lalu sudah membahas tentang hidayah ya, ihdinash shiratal mustaqim, tentang betapa pentingnya manusia itu meminta sumber informasi dari luar dirinya. Betapa pentingnya gitu, seorang manusia itu tahu jalan hidupnya bukan hanya melalui cara trial dan error gitu. Karena hidup ini cuma sekali. Kalau pakai coba-coba nanti ini yang ini masuk neraka atau surga gitu, nggak bisa dicoba itu. Karena nanti neraka dan surga di akhirat. Jadi ihdinash shiratal mustaqim ini permintaan yang paling serius yang diminta manusia dari Allah. Banyak manusia minta rezeki, minta panjang umur, minta kesehatan, minta banyak. Tapi yang di Al-Fatihah ini persoalan yang paling harus ditanyakan, harus diminta, yaitu jalan yang lurus sampai ke keselamatan dunia dan akhirat, shiratal mustaqim. Ya, dalam hadis kita sudah bahas bagaimana shiratal mustaqim itu pada jebakan-jebakannya. Karena kehidupan dunia ini untuk ujian, bukan sesuatu yang ya kalau salah ya bisa diulang lagi gitu. Ini ujian dan sekali seumur hidup. Nah, umur hidup di dunia itu sebetulnya tidak panjang dibandingkan periode sebelumnya dan periode setelahnya. Periode sebelum kehidupan dalam alam ruh gitu, ketika manusia baru dalam bentuk ruh tapi tidak ada dalam bentuk jasad. Di dunia ini ruh dan jasad. Nanti di alam barzah kembali kepada ruh, jasadnya hancur. Di alam setelah kematian, setelah alam barzah, ruh dan jasad kembali bersatu lagi, dan itu kehidupan yang abadi, hasil dari seluruh kehidupan. Ihdinash shiratal mustaqim, mari sudah kita bahas. Shiratal mustaqim itu adalah jalan ibadah. Wa ani buduni hadza shiratal mustaqim. Ini kita bahas tentang seringkali kita terakhirnya yang sebetulnya penting kita bicarakan implementasi, tapi ya misalnya kita ini ayat ya ini anjuran Nah, hidayah sudah kita bahas kemarin. Terus shiratal mustaqim itu apa sih? Jalannya siapa sih? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala tiga lapisan itu. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang sudah pernah dicoba oleh orang lain, sudah ada contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Jadi jalan itu penuh ujian, tapi orang yang menempuh jalan itu sebetulnya penuh dengan nikmat. Dan nikmat yang hakiki adalah nikmat yang abadi, yang bisa membuat orang bahagia dunia dan akhirat, bahagia seterusnya. bukan jalan yang nikmat yang fana, tapi sebetulnya ujungnya penderitaan. Kan jalan yang enak tuh kalau walaupun panas tapi ujungnya adalah isinya ada dua jalan nih kan. Itu jalan hijau, banyak hiburannya, banyak fasilitasnya gitu, tapi ujungnya padang pasir. Ada jalan di sini padang pasir panas gitu, tapi ujungnya taman. Itu orang kalau milih di antara dua jalan itu tahu ujungnya akan milih yang kedua. Ya panas-panas tapi kan ujungnya bagus. Ini enak-enak gitu tapi ujungnya kan. Kecuali orang tidak ingin sampai kepada tujuan. Di situ aja itu tidak mungkin. Waktu tidak bisa dihentikan terus berjalan. Hufatul jannatu bil makari wa hufatul naru hufatul jannatu bisyahawat wa hufatul naru bil makari. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang gak enak. Sementara neraka itu diliputi dengan hal-hal yang enak. Itu ujian untuk manusia. Mana yang akalnya dipakai, mana yang hawa nafsunya dipakai. Sederhana saja sebetulnya rumusnya. Kalau pakai akal, sedikit berkorban, tapi berhasil. Kalau manusia ketika ini kekanak-kanakan, kenyataannya umur itu tidak selalu mencerminkan kedewasaan gitu. Kedewasaan itu ketika akal lebih dominan daripada hawa nafsu, daripada senang-senang gitu. Kebanyakan orang atau standar biasa orang itu kesenangan itu lebih penting dari kebenaran, lebih penting dari keadilan, lebih penting dari hakikat gitu, seringkali gitu. Ketika itu menyenangkan, pilih walaupun salah, walaupun haram. Itu standar orang yang tidak dapat hidayah. Dan itu kalau di muka bumi yang sekarang ini banyak orang yang dapat hidayah, memang sedikit, selalu dijadikan begitu karena memang kualitas yang Allah inginkan itu kualitas orang-orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu alladzina an'amta alaihi, orang-orang yang engkau beri nikmat wahai Allah. Ini ada yang unik, Quran menyebutkan nih orang-orang yang ada disebut di Al-Fatihah ini tiga model manusia. Manusia yang pertama yang dapat nikmat, dapat hidayah. Model yang kedua, dia dapat hidayah tapi tidak dapat nikmat dan tidak dapat hidayah dalam arti informasi. Yang ketiga, tidak dapat informasi sama sekali. Alladzina, ketika bicara tentang alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang dapat hidayah, Allah disebutkan orang-orang yang engkau beri nikmat. Disebut siapa yang memberi nikmat? Karena jelas nikmat hidayah, kebahagiaan, kebijaksanaan, kedewasaan itu dari Allah. Engkau wahai Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Orang-orang soleh, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, disebutkan alladzina an'amta alaihim itu orang-orang itu. Para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang soleh. Tapi jenis yang kedua adalah ghair maghdub. Nah, itu ada orang nih, ini jalan yang lurus itu. Ada jalan yang salah. Ada dua macam dalam surat Al-Fatihah itu. Al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Ghadiballahu alaihim, yang Allah murkai. Tapi di Al-Fatihah tidak disebut Allah yang murkai, tapi al-maghdub alaihim. Pokoknya dimurkai. Yang murkai siapa tidak disebut. Terus abdolin, orang-orang yang sesat. Kalau ya kita sudah singgung tidak bisa ya tentang orang-orang yang dapat nikmat ini alladzina an'amta alaihim. Ya, ada segolongan lain al-maghdub alaihim yang dimurkai. Ya, surat Al-Baqarah bisa mustahu bi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadab. Orang-orang Yahudi itu begitu. Mereka sudah Al-Baqarah ayat yang saya sisir saja nanti deh. Bisa mestinya lembar-lembar bisa mustaru bi anfusahum ayat qurun ma anzalallahu ba'da an yunzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab. Secara cerita tentang janji-janji Allah pada ya tentang akad antara Allah dan Bani Israel. Masih di negara masih justru pertama lah. di tengah-tengah juz pertama itu. Bahwa ubi ghadabin ala ghadab, jadi orang yang Yahudi itu bukan cuma maghdub alaihim, tapi ghadabin ala ghadab, dapat kemurkaan di atas kemurkaan. Di dalam tafsir ya, diriwayatkan Rasulullah ditanya, siapa sih? Pas sahabat bertanya, siapa itu maghdub alaihim, siapa itu ghadab, siapa yang dimurkai, siapa yang sesat. Hasilnya Rasulullah menyebutkan yang dimurkai adalah Yahud, orang Yahudi, yang sesat adalah orang Nasrani. Orang fasirin diantaranya Ibnu Asyur mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan begitu bukan berarti 90. Cuma dua orang, ya 90 ya, satu orang ayat 90. Ada ayat lain juga sih, bahwa ubi rodobin Allah, ubi rodobin min Allah, ubi ribat alihimul maskana, itu di Ali Imran ada. Jadi lebih dari sekali Allah menyebutkan bahwa orang Yahudi itu mendapat murka. Nah, kembali ke tadi Ibnu Asyur dan mufasir yang lain. Pada hakikatnya yang dimurkai itu bukan hanya orang Yahudi, tapi disebutkan dua itu karena itu yang sudah menjadi ibaratnya ikon alam alal-alal. Jadi karena sudah kelihatan secara mendunia gitu. Kiprahnya dalam kesesatan dan dalam kedegilan gitu. Itu sudah mendunia, jadi itu modelnya gitu. Bukan berarti selain mereka tidak dapat kalau melakukan hal yang sama. Al-Qur'an itu, ini kan bedanya cara Al-Qur'an kadang-kadang menyebutkan sesuatu itu disebutkan orangnya, personnya, bangsanya, namanya, tempatnya gitu. Ada yang disebutkan cuma sifatnya saja. Ada nabi-nabi yang disebut namanya kan, Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang disebut. Ada kisah-kisah yang disebutkan tempatnya di Mesir atau di Syam. Syam juga tidak disebut tempatnya. Itu lewat buku tafsir. Itu ada dua pendekatan. Pendekatan menyebut sifat karena itu memang yang lebih ditekankan. Kalau kita lihat misalnya di surat yang unik itu surat At-Tahfi. At-Tahfi itu ada 4 kisah. 5 tambah kisah pendek tentang Adam, tapi itu tidak bisa di kan, cuma sedekat disebut satu ayat saja. 4 kisah, kisah Ashabul Kahfi, kisah dua orang yang punya kebun, satu punya kebun satu tidak, kisahnya Musa dengan Khidr, kisahnya Durkan. Itu tidak disebut settingnya di mana, kecuali kalau yang Ashabul Kahfi bahkan tidak disebutkan namanya mereka siapa saja. Bahkan jumlahnya pun ketika menyebutkan, Quran mengatakan yang penting bukan jumlahnya, yang penting adalah makna dari kisah. Dan itu memang sebuah pendidikan yang baik bagi kita. Kita melihat kejadian bukan yang penting orangnya, tapi makna yang kita ambil, pelajaran-pelajarannya. Itu kebalikan kalau orang cerita kan, baik lewat dongeng atau di koran-koran atau apa gitu. Manusia memang lebih senang lihat kulit-kulitnya. Siapa sih si Ipulan? Oh si ini gini. Sebut cerita orangnya gini. Kalau dongeng kan gitu. Di suatu hari gitu. Suatu tempat ada cerita namanya. Manusia cenderung mengambil kulitnya dari kisah-kisah ini. Tadi yang diinginkan adalah makna. Juga ketika cerita atau di surat sini di Al-Fatihah ini. Quran sudah mengatakan siratul muslimin gitu. Siratul muslimin siapa? Siratul muslimin ghairu siratil yahud ghairu siratil nasara. Enggak begitu cerita. Caranya Quran menjelaskan. Jelaskan kriteria yang gitu. Orang-orang yang dapat hidayah itu orang-orang yang memang dapat nikmat dari Allah. Artinya hidayah itu dari Allah. Kenikmatan itu dari Allah. Hidayah itu orang-orang yang dulu dapat hidayah itu karena Allah yang memberi. Karena itu kita juga kalau ingin dapat hidayah, mendekatkan diri kepada Allah, mintanya kepada Allah. Ya, ada dimensi banyak tuh ketika cerita Allah ceritakan atau mendeskripsikan tentang Al-Ladina Al-Talai. Dimensi bahwa sumbernya dari Allah. Bahwa itu adalah semua nikmat. Dan orang-orang yang dapat itu penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan. Sedikit ujian saja, sebetulnya ujiannya sedikit. Tapi hasil dari kesabaran jauh lebih besar. Itu ketika orang-orang yang dapat hidayah. Yang tidak dapat hidayah, dua maksudnya. Pertama, masalahnya masalah kemurkaan Allah. Untuk maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Al-ladina, kalau standarnya, kalau standar pakai standar bahasa biasa, siratal ladina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri. Terima kasih. Wal ghairi al-ghairi ladina ghadibta alaihim. Sebenarnya gitu, kalau pakai bahasa standar, bukan pakai balaku bahasa yang lebih tinggi, yang lebih tinggi. Iya kan? Gitu, di sini Allah jemput orang yang engkau beri. Bukan orang yang engkau murkai, tidak, Allah tidak bilang begitu. Bukan orang-orang yang dimurkai, dia sebut. Pertama karena tidak perlu disebut Allah di situ. Karena kemurkaan itu dari banyak pihak. Pertama kalaupun dari Allah saja gitu, Allah tidak perlu disebut. Karena Allah itu sifat dasarnya adalah rahim. Ketika Allah marah itu marah karena sebab tertentu dan pada kondisi tertentu saja. Itu tidak disebut di situ. Allah itu tidak sifatnya tidak permanen kalau marah. Tapi kalau rahmat itu permanen, selalu rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang marah yang dan murka terhadap mereka itu banyak. Seperti sekarang aja kita lihat, apalagi dulu kan. Kalau dikumpul-kumpulkan zaman dulu. Sekarang yang marah dengan orang Yahudi lebih banyak apa yang senang menangis? Mungkin yang dirugikan dari termasuk yang di Amerika yang sekarang Yahudi posisinya sangat sangat kuat. Sebetulnya tidak disukai, cuma kan terpaksa aja mereka kan terus ini sudah terlalu kuat. Kalau kita baca ininya biografinya Benjamin Franklin. Itu Benjamin Franklin sejak awal-awal itu 200 tahun yang lalu mengatakan Amerika hati-hati dengan orang Yahudi, kalau kalian tidak hati-hati mereka akan menguasai kalian. Dan itu yang terjadi betul. Terus ya Ford juga bicara tentang bukunya yang terletak di The International Jews gitu. Yahudi internasional gitu. Jadi itu baru yang kita kasat mata kita lihat. Ya belum lagi para aktivis kemanusiaan. Jadi bahwa orang-orang Yahudi itu dimurkai itu sudah jadi sifat yang mereka dimurkai. Dan disukai termasuk oleh manusia yang ada gitu. Mereka diterima karena terpaksa, karena ada kepentingan atau ancaman gitu. Kalau bukan karena lobby-lobby yang di dalam, mungkin pemerintah Amerika tidak terlalu banyak kepentingan membela Israel, tapi karena ada lobby-lobby itu ya ada. Kan pernah ini 2 tahun yang lalu mungkin ya ini keceplosan. Jadi Sarkozy dengan Obama yang sebelum naik ke podium ngobrol. Mereka nggak tahu itu di depan mereka ada mic claim masih dimatiin gitu. Sarkozy ngeluh ini Netanyahu ini bahaya, sebel saya dengan dia gitu, bohong terus dia begitu. Jadi disambut sama Obama, kamu baru sekali ketemu kan, saya tiap hari begini. Itu mereka nggak tahu, ngomong di atas podium, podiumnya itu ngerekam dan wartawan denger, dan ngerekam suaranya besar gitu, dan ngerekam. Jadi itu udah cerita panjang itu. Ya tapi ya orang sudah sama tahu sifat orang Yahudi yang enggak menyenangkan itu. Tapi karena posisinya begitu ya udah jalan aja. Jadi masalahnya bukan masalah Yahudi kuat tuh karena disukai, karena mereka berusaha. Itu salatul ladina maghdub alaihi. Itu baru dari manusia, belum dari malaikat, belum dari makhluk yang lain. Dalam hadis memang kalau ada orang berbuat baik, mengajarkan kebaikan, semua makhluk itu mendoakan. Termasuk juga kalau ada yang berbuat dosa itu makhluk-makhluk ya banyak yang mendoakan dan membenci. Jadi itu sifat. Nanti belum lagi di akhirat yang melaknat lebih banyak lagi. Biar maghdub alaihi. Dan sifat orang dimurkai Allah. Sebenarnya setiap dosa itu Allah murkai. Setiap dosa Allah murkai. Tapi ada yang sekali berbuat dosa terus dia istighfar. Berbuat dosa istighfar. Dimurkai lalu diampuni. Itu tidak sampai sifat yang permanen al-maghdub alaihi. Di dalam bahasa Arab kan ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang dasarnya adalah sebuah kejadian perilaku gitu. Misalnya fa'ala Muhammad melakukan suatu, dhahaba Muhammad kerja atau pergi gitu, apa Muhammad ra'a Muhammad itu pakai jumlah fi'liyah, jadi menceritakan tentang sebuah kejadian. Dan itu sifatnya selalu terbatas pada waktu tertentu. Selalu. Ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu permanen, karena yang diciptakan itu bukan kejadian tapi orang dan sifatnya. Muhammad alim. Muhammad adalah seorang alim. Dia dia kata aja alim. Berkaitan dengan sifat. Ketika bercerita tentang ini, ghairul maghdub alaihim, pakai sifat jumlah ismiyah. Atau pakai sifat ismiyah. Misalkan alladzina ghair alladzina ghadibta alaihim au ghairul ladzi ghadiba alaihim, itu pakai jumlah ismiyah. Ya, pakai jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau uslub ismiyah, itu sifat sifat musbatah gitu ya, sifat yang permanen. Karena memang sudah mengakar sangat-sangat mengkristal sifat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tattabi'una sunana man kana qablakum sibran bisibrin wa dira'an dira'. Kalian itu akan mengikuti perbuatan Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang sebelum kalian. Jengkal-jengkal, sedepa-sedepa gitu dan orang-orang. Apa saja Yahudi dan Nasrani, ya Yahudi dan Nasrani. Jadi sifat-sifat yang seperti itu kemungkinan untuk tertularnya ada. Jadi ketika kita berdoa ini bukan sekadar berdoa, jangan saya jadi orang Yahudi atau jadi orang Nasrani, bukan. Tapi jangan saya punya sifat seperti mereka. Sifat sudah tahu tapi nggak mau ikuti. Sifat dia sudah punya Al-Quran, sudah punya kitab tapi nggak mau mempelajari. Itu ghair maghdub alaihim. Mereka dimurkai karena kenapa orang Yahudi itu informasi tentang keagamaan itu lengkap di dalam khazanah keilmuan mereka. Walaupun di antara orang Yahudi ada juga orang yang awam. Ya, berarti orang Yahudi semua ulama, semua mengetahui itu dan. Tapi banyak di antara mereka itu yang mereka punya kitab-kitab, mewarisi semua kitab-kitab samawi ya. Ada Taurat yang sudah mereka rubah-rubah. Ada Injil yang sudah dirubah. Itu mereka tahu dan bisa membaca ya. Bahasa mereka masih bahasa Ibrani. Itu bahasa yang kuno yang masih dekat dengan bahasanya Injil, bahasanya Suryania, tapi dia itu dekat. Bahasa Ibrani juga. Jadi mereka bisa memahami kitab-kitab yang lama itu. Tahu di kitab itu ditulis akan ada nabi sifatnya begini begini begini dari tanah Arab ini. Mereka tahu kalau orang berdosa itu akibatnya begini, kalau berpahala akibatnya begini. Yang unik itu mereka selalu memperhitungkan itu. Kalau berperang dengan orang-orang yang sama dengan mereka, sama-sama dosanya, sama-sama minum khamar dan zina, mereka berani. Tapi kalau berperang dengan orang-orang yang tidak melakukan yang haram, itu mereka tidak berani. Nah, itu ketika Ben Gurion jadi panglima di Israel itu, kan ketika datang menaklukkan tentara Arab tahun 48, itu yang datang menyerang kan ada dari Mesir, tentara Mesir, tentara Yordan, tentara Irak. Itu dia kata, saya tidak takut dengan semua tentara Arab itu. Yang saya takuti satu, ada sukarelawan dari kaum muslimin. Itu tercatat. Kenapa? Karena mereka tidak pengin dunia. Kita datang ini pengin hidup, mereka pengin mati syahid. Itu susah. Mati syahid ngadepin aja. Jadi mereka problemnya adalah tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Problem yang kedua, Nasrani itu karena informasi yang salah dan tidak mau mengkoreksi informasi itu, takulit saja. Itu bedanya dengan Yahudi. Orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau belajar, udah pokoknya yang enak aja atau yang ada aja gitu. Itu mirip dengan Nasrani. Nasrani mereka nerima kitab juga ya sudah tidak dari sumber yang pertama, kan tidak seperti orang Yahudi melihat ya mereka Nabi Musa itu tinggal di antara mereka, Nabi Musa, jadi mereka informasi dapat. Nasrani tidak. Orang-orang Nasrani itu ketemu dengan Nabi Isa aja, Yesus aja juga ya, lewat perantara. Kecuali di zamannya Nabi Isa itu ditutus kepada orang Yahudi, tapi terlalu sedikit orang Yahudi yang ikut. Terus orang-orang lain masuk. Di zaman Nabi Isa itu yang ikutnya nggak banyak juga, karena Nabi Isa itu tidak tidak tinggal satu tempat, pindah-pindah tempat, dikejar-kejar juga kan. Jadi informasi yang diterima generasi setelahnya, informasi yang sepotong-sepotong. Kenapa mereka sesat? Karena informasi juga sepotong-sepotong. Mereka tidak punya alat untuk mencek informasinya. Injil yang sekarang ada itu ada mata, Matius, ya kan, Yohanes dan sebagainya itu, yang empat itu. Itu mereka nggak bisa cek ini yang nulis betul-betul siapa sih sebetulnya itu. Dia itu mereka nggak bisa. Periwayat yang seperti hadis, tidak seperti hadis yang ada sana. Mereka cuma ada ya seperti sejarah yang sumbernya juga tidak terlalu otentik. Dan itu dipercaya sekali oleh mereka. Kepercayaan tidak berada atas dasar ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka ikut aja, pokoknya percaya aja. Siarnya tutup matamu ikuti aku. Itu ya di antara umat Islam ada yang model-model begitu keislamannya. Dan agama nggak boleh pakai akal. Ya, memang ada yang di luar kemampuan akal gitu ya. Kalau masalah yang gaib memang di luar kemampuan akal. Tapi yang di dalam kemampuan akal juga harus dipakai. Tidak semua ini yang karena tidak seimbang kita. Ada hal-hal yang memang kalau untuk memberikan Allah itu bentuknya di mana, ada di mana, itu ya di luar kemampuan akal. Di akhirat nanti yang terjadi di mana juga itu, karena itu bukan di kemampuan akal, itu hanya bisa melihat hal-hal yang dia pernah lihat lalu dia analogikan gitu aja. Kemampuan akal yang dia belum pernah lihat selalu kalaupun dia mau membayangkan harus dianalogikan dengan yang sudah dia lihat. Ya dia umurnya cukup sedikit, terus pemahamannya tidak bisa menganalogikan semua hal, dan tidak semua sesuatu itu bisa dianalogikan. Itu keterbatasan akal. Tapi ada akal yang bisa dipakai, bahwa keberadaan Tuhan itu harus kita, bahwa ini riwayat benar atau tidak, itu harus pakai akal. Dalam Islam semua harus ada dalil. Ini kenapa sholat wajib? Dalilnya mana? Di Quran. Kenapa begini? Oh, ada hadisnya Rasulullah SAW. Itu antara akal dengan wahyu itu dua hal yang sering menyempurnakan dalam Islam. Kalau di luar Islam itu seolah-olah wahyu itu merebut akal. Ketika bicara tentang wahyu, jangan dipakai akal. Tidak, kalau dalam Islam, wahyu itu memfungsikan akal. Akal harus berfungsi. Ada hal yang tidak bisa ditangani oleh akal, baru wahyu bicara tentang hal-hal yang gaib, ya. Itu memang tidak bisa ditangkap. Bukan berarti tidak masuk akal. Bukan. Ada dua hal yang harus dibedakan. Sesuatu yang tidak masuk akal, itu berarti salah. Ada yang tidak mampu ditangkap oleh akal, itu hal yang berbeda. Keterbatasan akal dengan hal yang sudah jelas di akal mengatakan ini nggak mungkin, itu jelas salah. Dalam Islam nggak ada yang tidak masuk akal, nggak ada. Tapi yang di luar kemampuan akal itu hanya karena akal memang terbatas. Ketika bicara tentang hal-hal yang tentang masalah kehidupan, itu semua ada masuk dalam kemampuan akal manusia. Karena itu hukum-hukum Islam tidak ada yang tidak masuk akal. Bahkan ketika ya orang mengatakan gitu, kata-katanya Imam Ali misalnya, laukana dinu birra'yi lakana ahlal kufri ahakku bil mashi min asfaliha. Imam Ali pernah mengatakan kalau agama itu pakai pendapat gitu, mungkin kalau untuk tayamum yang diusapkan atasnya ke sepatu ya kan? Kalau kita sholat kalau nggak ada air wudhu kan boleh tayamum, jadi tidak perlu mengusap seluruh kaki itu di atasnya aja gitu. Bahkan kalau wudhu hari biasa pun kalau tapi takut dingin, kalau di cuaca dingin gitu. Tidak dengan tayamum bisa juga dia usap atasnya. Kalau pakai logika sementara itu nggak logika, itu kan yang kotor kan di bawah, kenapa yang di lap atas? Karena ini masalahnya bukan masalah membersihkan sepatu, memang masalahnya beda gitu. Masalahnya ini ritual untuk menghadap Allah, ini nggak ada kaitannya dengan membersihkan sepatu. Yang menghadap Allah kan atas kaki, atas kepala kaki, atas sepatunya juga, yang bawah kan enggak. Tapi Al-Qur'an itu memang bukan perintah untuk membersihkan sepatu. Beda dengan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, terus wa arjulakum ila al-ka'bah, itu perintah untuk membersihkan kaki. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi yang saya katakan di sini tentang walad dhalin, orang-orang sesat itu adalah orang-orang yang tidak pakai hidayah. Ada dua macam hidayah, hidayah di dalam. Kemarin kita sudah sempat bicara tentang hidayah, ada hati nurani, ada akal, itu hidayah di dalam. Hidayah di luar lewat wahyu. Itu dua hal yang saling menyempurnakan, bukan saling meniadakan. Ada yang mengatakan semua harus tunduk pada dengan akal dan ilmu pengetahuan. Wahyu kalau tidak sesuai, minggir. Ada yang terbalik, semua harus pakai wahyu. Bahkan akal pun jangan ikuti hutan. Yang benar adalah dua-duanya dalam Islam itu, hidayah dua-duanya berjalan. Ada wilayah wahyu, dan bahkan wahyu itu tidak bisa berfungsi kalau akal itu mati. Kalau off itu akal, baca alif lam enggak tahu artinya, dari kalau kita mulai itu enggak tahu artinya, apa gunanya itu wahyu? Cuma untuk komat kamit saja. Wahyu ketika ingin jadi hidayah itu harus akal harus nyala, nyambung, baru connect terus. Ya mungkin kalau antara akal dengan wahyu banyaklah ini apa namanya yang perlu dibahas ya dalam kesempatan ke depan, akal wahyu antara problem. Ya ada dua problem besar dalam masalah hidayah itu, ada problem ilmiah ya, problem akal, ada problem syahwat. Golongan maghdub alaihim itu problemnya biasanya problem syahwat. Secara ilmiah mereka mungkin sudah lengkap informasi, tapi karena syahwat yang menguasai, akhirnya informasi itu tidak ada gunanya. Ada yang problemnya problem informasi, akal, ilmu. Dia mungkin secara syahwat bisa mengendalikan. Kadang-kadang ya mungkin lebih rajin ibadah, tapi ilmunya kurang atau salah. Itu problem kedua lagi. Dola biasanya dari situ. Ilmu yang salah, walaupun dia keinginannya lurus, pengen ibadah, pengen hari akhir apa, tapi tidak dengan ilmu yang benar, itu sesat. Yang dimurkai itu adalah orang yang ilmunya benar, tapi yang mengadilkan adalah syahwat. Itu problemnya orang Yahudi dan yang semisal dengan Yahudi. Ya, sampai jam berapa nih? Kita mulainya telat. Biasa saya ya ini aja kalau ada pertanyaan lah dengan pertanyaan aja tergantung yang boleh saja nah yang lain ya nggak ada sih kaitan ya nggak apa boleh nanya yang lain lah ya maksudnya jangan yang nanya yang lain yang di luar nah, yang di luar terkeluar kemarin lagi kunjung ke lapaknya bapak Tony Pak lagi apa jadi ingat soal bagi hasil ini sekarang ini kan banyak orang-orang yang menawarkan bagi hasil persentase dari penanaman modal gitu kan. Nah itu kotoroba sebenarnya di Islam seperti apa gitu Zat? Apakah memang kita harus hitung benar-benar dari keuntungan terus kita hitung persentase dari keuntungannya, apakah diizinkan ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghitung keuntungan itu dan dihitung dari modal gitu. Contoh yang paling ini kan pernah melihat beberapa perusahaan-perusahaan yang berusaha kecil gitu. Ganti gitu kan menawarkan 1.5% dari modal gitu. Oh, persentase modal. Kalau nanti ya persentase modal gitu. Apakah kita harus memilih ketika punya niatan usaha gitu, saya nanti menanam modal ke untuk buku gitu, hitungannya dari untung apa dari ya itu modal. Termasuk masalah ya yang banyak dibahas ya dalam bab riba ya, bab riba. Riba itu kan ketika uang itu melahirkan uang, sebetulnya itu yang dilarang. Jadi ada akan ada ketidakadilan. Karena dalam prinsip perdagangan itu yang harus dijaga selalu harus ada keseimbangan antara hak, kewajiban, antara usaha, hasil. Problemnya riba itu tidak seimbang antara usaha dan hasil. Seolah-olah yang selalu harus diuntungkan itu yang punya modal. Yang punya kerja itu ya udah dia jadi budak aja, pokoknya dia harus menghasilkan. Itu kayak keadilan itu sih. Kenapa dalam Islam itu harus yang dihitung adalah keuntungan, karena itu haknya sang pekerja atau sang pengusaha. Ketika hasilnya memang cuma segitu, ini prinsipnya sang pengusaha atau pemodal atau sesama pemodal itu partner, bukan satu pemilik yang lain pekerja. Kalau yang lain satu pemilik pekerja, ya sebagai pekerja kalau pengen sama-sama ini, sama-sama adil gitu, sama-sama permanen, pekerja gajinya permanen gitu, kalau mau ya. Ya pengusaha ya nanti ya, permanen, dari semuanya dilihat dari hasil. Tapi karena yang ada yang sudah pasti itu namanya modal, sudah jelas pasti. Hasil ya nggak pasti. Ketika dijadikan pokoknya harus fair. Nah itu di situ ketidakadilannya, dia mendolimi hak si pekerja itu. Itu dalam skala masalah antara hak dan kewajiban. Itu dalam skala ekonomi globalnya ya kita bisa lihat lagi tentang krisis, bagaimana itu bisa menimbulkan krisis yang berkali-kali di dunia global itu. Ya karena begitu, karena uang itu diperbesar seperti gelembung. Cuma sektor real itu ya tetap nggak akan berkembang. Ya perkembangannya tidak akan sebesar itu. Pada saat itu akan meledak, karena bagaimanapun sektor real itu yang jadi penentu. Kan? Ketika ini angkanya besar tapi realnya nggak ada, ya otomatis meledak sendiri, itu sama-sama rugi, pemodal rugi, ini rugi. Ya otak kapitalis ya berpikirnya yang harus dibantu. Ya, kalau di Amerika ya yang di bail out, pemodal lagi. Harusnya kan yang di bail out yang ke bawah gitu kan. Ya mereka yang ini secara real susah dapat uang gitu, kewajibannya jelas tapi pendapatannya nggak jelas. Ya gitulah, jadi ya emang itu kalau kita pakai caranya emang lebih gampang kalau buat pemodal itu. Susah terhitung hasil itu susah. Ya. Itu ya tinggal ngitung dari modal sekian persen udah gampang. Yang lain mau kerja mau jungkir balik serta pokoknya harus sekian persen. Nah itu jadi tinggal adil. Dengan kita juga karyawan kan habis dapat saham gitu. Makanya ini juga untuk di sana juga. Suruh di pasar di saham ya. Iya, berikutan gitu. Oh, di pasar. Dianjurkan, tapi kalau tidak. Kalau di saham itu kan, saya juga nggak tahu nih. Bagi hasilnya berdasarkan keuntungan atau ya, ya. Kebanyakan sih pakai itu. Kebanyakan ya. Cuma mungkin perlu ditanyakan. Ya perlu usaha sih untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan. Keadilan sosial gitu. Ya Pak, perlu sedikit susah lah untuk ada yang jangan yang berkorban cuma yang kerja aja, yang punya uang juga perlu sedikit berkorban. Jadi kita memilih menanam modal pun harus milih-milih juga. Iya, itu ekonomi syariah dengan ekonomi non syariah. Ini coba dulu. Karena aku ada jadi nyindir dulu, kan buka-buka. Iya, aku usaha bakso. Mau cara modal di situ juga. Saya menanam modal dia. Mau diadu kan bahasanya. Ini bulan-bulan itu. Bukan jabat. Itu Islamic Jakarta Index tuh. Islamic Jakarta Index ya. Itu di mana tuh? Saya nggak tahu. Ada yang udah pernah main di situ? Main. Bareng sama BJ ya katanya? Enggak. Apa Sudirman ya? Atau di mana? Iya di SBD juga. Oh SBD. Iya. Iya. Ya mungkin alternatif gitu. Jadi belum lihat ini sih prakteknya. Cuma kalau gitu kan. Ya kalau mau investasi di situ ada juga. Ya. Kayak yang sejauh yang saya dengar juga syariah, bank syariah sekarang pun pengelolaannya nggak murni syariah gitu ya. Ya ada hal-hal yang belum bisa di syariahkan. terapkan. Keinginannya sih emang ya bertahap sih kalau saya menurut. Ada yang ekstrim ya udah itu udah sama aja gitu. Kalau sama aja sih enggak, tetap ada bedanya. Tapi murni syariah juga memang masih belum lah. Ada beberapa hal yang mungkin mereka masih kesulitan. Ini benar-benar belajar dari yang lain yang murni syariah. Katanya di Qatar, ya di dunia juga yang murni-murni, yang bisa 100% menerapkan. Katanya Qatar, ada Bang Takwa. Ya, itu perlu praktisi yang lebih sih. Ya, persisnya kurang tahu juga begitu lah kurang lebih. Ceritanya ya. Tapi ya, usaha untuk mendekatkan pada syariah itu sudah perlu didukung lah. Bagus. Jangan, karena udah masih akhirnya sama aja. Jadi kita tidak memperbaiki yang salah, terus yang sudah berusaha juga tidak didukung, akhirnya nggak akan ada perubahan gitu. Jadi yang ini ya didukung lah, tapi dorong lagi agar lebih bisa saling. Ya, walaupun sistem ekonomi kalau poros ekonomi itu masih bank memang sulit. Harusnya kan poros ekonomi itu bukan bank kalau dalam sistem yang pernah diterapkan di sejarah Islam kan Baitul Mal. Baitul Mal itu kan tidak ada logika uang masuk itu harus dibayar berdong keluar. Kalau logika bank itu namanya bank itu logikanya selalu bagaimana transaksinya yang jelas yang masuk harus dibayar dari keluar. Nah, itu yang membuat ekonomi kan jadi gak seimbang terus. Jadi yang punya uang terus yang kalau Baitul Mal kan enggak itu. Dia cuma penanggung jawab perputaran uang saja. Harus keluar sekian, harus keluar sekian, harus tarik sekian. Harusnya negara itu logikanya bukan logika bank, jangan BI tentunya. Gitu. Baitul Mal Indonesia gitu. Pengaturnya itu cuma mengatur perputarannya supaya adil. Ada yang punya kelebihan, orang kaya berzakat. Gitu. Ada humus keuntungan sekian persen, 20% untuk kepentingan umum. Gitu. Jadi memang ya bertahaplah untuk menerapkan Islam kan. Kita juga belajar dulu waktu kecil kan bertahap dulu, ngaji juga kan baca Al-Baqarah dulu, baru baca Quran dulu, terus gitu masuk gitu menerapkan keislaman kita bertahap lah. Ya, tapi tahapannya terus dilanjutkan, jangan udah ini udah cukup gitu aja gitu. Atau mundur, ada yang malah mundur tadi udah mulai dekat-dekat ke Islam pas kok nggak mungkin ini, oh udah sama aja ngalain aja gitu. Nah, itu malah salah. Insya Allah selama kita terus umat Islam semakin ini diberi kebebasan untuk merasakan Islam, insya Allah sih rangkanya terus maju. Ada yang salah, ada yang kesandung, dia bangun lagi di jalan lain biar jangan diledekin salah kesandung, biar jalan ini belajar gitu. Yang penting dia ngaku salah gitu kan. Jangan malah dijustifikasi kalau salah gitu aja. Ada lagi? Yang outdoor izin itu disiapkan ke nasrani ya. Itu di ayat pendukungnya di mana sih? Di surat apa itu? Di surat Al-Maidah. Al-Lu. Al-Maidah. Ya agak belakang. Itu yang cerita itu rangkaian cerita yang tentang iya tentang Isa yang di set. Iya. Tentang penyalipan itu ya. Nggak, sebelumnya tidak diawali dengan cerita sih, tapi memang diawali tentang berjalan tentang Ahlul Kitab, terutama Nasrani. Jadi kalau Ahlul Kitab di surat Al-Baqarah itu lebih cenderung bicara tentang Yahudi. Yahudi. Kalau Al-Imran, Nasrani lebih banyak, karena latar belakangnya tentang Masyarakat Najran datang. Kalau di Al-Ma'idah, itu ada dua, karena bicara tentang Nasrani, dua-duanya dibicarakan. Gitu. Yahudi dan Nasrani. Penggalan ayat suratnya apa deh? Berlu katirum minhum juga. Kalau mau pakai itu. Ayat belakang-belakang tuh ayat nomor berapa itu. Paling mana? Ya karena kan ceritanya lahirnya Nasrani itu sendiri kan karena rekayasa Yahudi. Iya. Kan? Dia itu disesatkan. Karena distorsi yang dibuat orang Yahudi, jadilah agama Nasrani. Dan agama Nasrani. Harusnya kan Nabi Isa itu, dia nabinya untuk orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi nggak mau menerima dia, mereka mengharapkan Nabi yang bisa seperti Nabi Musa menaklukkan. Mereka kan tidak seperti Romawi kan, Nabi yang bisa ngajak perang gitu. Mereka ya motivasinya dunia juga. Jadi ada orang yang ingin taat kepada agama kalau agama itu membawa pada keuntungan dunia. Gak ada model begitu itu Yahudi. Ketika Nabi Isa datang kok, ya dia nggak ngajak perang, makan miskin apa gitu. Ah, nggak ada gunanya Nabi kayak gini. Nah, begitu ya, dia anak muda kan, sementara mungkin kiai, bukan kiai istilah mereka ya, rabi-rabi Yahudi yang sudah punya kedudukan, mereka kedudukannya jadi hilang kalau ikut anak muda ini Isa ini yang nggak punya kedudukan apa-apa. Jadi begitu. Hampir selalu kesesatan itu ketika agama itu tercampur dengan kepentingan dunia. Selalu kepentingan orang-orang pembesar Yahudi yang sudah punya kedudukan, sudah dianggap rujukan apa gitu, itu jadi terancam karena ada nabi baru nih. Walaupun dia bener tahu ini dari Allah, tapi kok ikut dia? Jadi kok ikut aja ya, anak muda miskin ini yang dia jadi pemimpin. Ada orang Yahudi lain yang ya, ketikan gitu, pengen jadi, karena mereka ditindas di bawah Romawi, pinginnya nabi yang bisa menaklukkan Romawi, bukan nabi yang ngajarin sabar, ngajarin ya menggalkan dunia gitu. Ah, ini sih nggak banyak gunanya nabi gitu. Ya begitu akhirnya jadi mereka sedikit yang mau ikut agamanya Nabi Isa. Paulus punya lagi tuh, satu Paulus yang dianggap jadi nabi kedua setelah Isa. Karena itu dia hidup di masa ketika Romawi sudah banyak yang tertarik dengan Nasrani. Jadi dia dengan merubah ajaran-ajaran itu membuat ya tadi agama Nasrani ini jadi lebih diterima ya. Dibikinlah ada Trinitas apa gitu. Tadinya kan tauhid, nah ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, Tuhan Anak gitu. Itu sama dengan keyakinan orang Romawi. Kayaknya udah diterima sama Konstantin agama itu. Jadi Konstantin masuk Kristen tapi dengan harga agama Kristen yang dirubah supaya cocok dengan kepentingan. Yang cucu-cucu itu. Ya ahlan kita bila taguru di ini umway wala hati wala tertabi'u ahwa qawli qadadun lu min qawli wa adadun katiran wa qadadun sama istri. Iya. Itu Nasrani. Nasrani ya Alkitab kan bahasanya. Alkitab itu bisa dua. Tapi di sini kenapa Nasrani? Karena yang ekstrim dalam beragama itu ketika itu Nasrani. Ya, la taghlu fi dinikum wairul haq. Jangan berlebih-lebihan karena orang Nasrani itu berlebihan juga, enggak mengharamkan nikah lah ya. Ya kan. Itu mau dunia. Nasrani sekarang sih udah terbalik. Mereka berdoa dengan dunia. Nasrani awal-awal dulu mereka benar-benar menjauhi dunia, enggak mau berhias. Tapi sisi lain ada pendeta-pendeta yang mengumpulkan emas di permukaan seolah-olah tidak mau dunia, jadi itu belakangnya mengumpulkan harta mereka berdua sawah istan gitu. Iya, 2 kurang seperempat. Sudah ini blok. Ya, kan. Cukupkan dulu ya. Sambil bongkaran mungkin. Ya, silakan dibuka nanti enggak waktunya enggak cukup dulu. Sambil jalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.